gerbang menerjang keheningan gerbang dini. Terperanjat mendengar derap langkahnya yang begitu tenang melangkah menuju keabadian. Sampai kemana kau pergi? Kau pergi.